Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi fiqhil asma'il husna al-barru. Wa qad warada fil Qur'anil Karim fi mawdin wahid. Wa huwa qawlu ta'ala inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه فهو مولي النعم واسع العطاء دائم الإحسان لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المصنف حفظه الله بركاته شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن الأباد البدر حفظهم الله تبارك وتعالى dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna nama Allah Al-Barr. Di antara nama Allah adalah Al-Barr. Dan nama Al-Barru ini termuat dalam Quran dalam satu tempat, yaitu yang terdapat dalam surat Tur pada ayat ke-28, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, inna kunna min qablu nad'u, sesungguhnya dahulu kami berdoa meminta kepadanya, innahu huwal barrur rahim, dialah Tuhan yang maha baik lagi maha penyayang. Dan makna Al-Barru alladhi syamalal kainati bi asriha bi birrih, yang telah mencurahkan kepada seluruh alam semesta, seluruh makhluk dengan kebaikannya, limpahan pemberiannya. Dialah yang telah mengucurkan nikmat-nikmatnya yang begitu luas, segala macam pemberiannya yang senantiasa berbuat kebaikan kepada makhluknya, dan dia terus menerus jalla fi'ula disifati dengan sifat al-birri wal-ata', senantiasa berbuat kebaikan dan memberi. Wabil-manni wal-ihsan, ialah disifati dengan senantiasa mencurahkan nikmatnya, kebaikannya, ma'rufan. Tafadhala al-ibadi bin-ni'ami sabiqah, dia yang telah memberikan dengan karunianya atas nikmatnya, atas hambanya, limpahan nikmat-nikmat yang begitu luas. Wal ataya'il mutatabi'ah, pemberian yang datang silih berganti. Wal ahla'il mutanawwi'ah, berbagai macam jenis nikmat yang beraneka ragam. Naam, kamil. Tafaddal 'ala al-ibadi bin ni'amis sabiqati wal ataya'il mutatabi'ati wal ala'il mutanawwi'ah, laisa li judihi wa birrihi wa karamihi miqdarun, fa huwa subhanahu dzul karamil wasi'i wan nawali wal mutatabi'i wal ata'a al midrari. Maka dialah Allah Jalla wa'ala yang tidak pernah dapat dibatasi, tanpa batas kebaikannya, kemuliaannya, kedermawanannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik segala macam sifat kemuliaan, kedermawanan yang begitu luas, yang datang silih berganti, pemberian yang terus menerus mengucur. Maka inti nama Al-Barru ini dalam bahasa Arab al-barru, ya, sifatnya namanya al-birru. Al-birru itu kebaikan. Kata Allah, laisal birru an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Kebaikan adalah orang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan seterusnya. Adapun yang melakukan segala macam bentuk kebaikan tersebut dalam bahasa Arab disebut dengan nama al-barru. Anak yang berbakti kepada orang tuanya al-barru, yang memberikan kepada orang tuanya segala macam bentuk kebaktian, namanya al-barru. Nama Allah al-barru intinya adalah Allah Jalla wa'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam karunianya kepada hamba, kenikmatan yang datang silih berganti, pemberian yang tak pernah berakhir selama ajal masih ada di kandung badan, ya, kemuliaan yang begitu luas yang dia kucurkan tanpa ada batas. Inilah inti daripada nama Allah Al-Barr. Naam. وبره سبحانه بعباده نوعان عام وخاص فالعام وسع الخلق كلهم فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه إحسانه قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan kebaikan Allah Jalla wa'ala, birhu subhanah, terhadap hamba-hambanya dibagi menjadi dua bagian. Ada yang sifatnya am, kebaikan yang umum, segala sesuatu mendapatkan kebaikan Allah Jalla wa'ala, seluruh makhluknya, baik yang di bumi, yang di langit, yang melata, yang berjalan dengan dua kaki, empat kaki, yang terbang di udara, yang berjalan dengan perutnya, segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh, yang menjalar, yang mengakar, yang menjulang, semuanya mendapatkan kebaikannya. Namanya adalah birrun am, kebaikan yang sifatnya umum. Yang kedua khas, kebaikan yang dikhususkan spesial kepada hamba-hambanya yang beriman. Apakah kebaikan yang sifatnya umum? Ya, wasi'al khalqa kullahum, kebaikan yang mencakup seluruh makhluk. Fama min syakhsin illa wasi'ahu manullah, tidaklah ada makhluk kecuali mendapatkan daripada ya kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan limpahan kasih sayangnya. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam," sungguh kami telah benar-benar muliakan anak Adam. Di antara kebaikan Allah kepada kita, anak Adam, Allah muliakan kita di atas seluruh makhluk. Kata Allah, "Wa hamalnahum fil barri wal bahri." Kami berikan kepada mereka kemudahan, kami bawa mereka daratan dan di lautan. Fil barri wal bahari, di daratan dengan berbagai macam kendaraan. Wal khayla wal bighara litarkabuha wa zina, ada kuda-kuda, ada peranakan kuda dan keledai namanya bighal, ada keledai litarkabuha agar kalian tunggangi dia wa zina, agar menjadi hiasan bagi kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, diciptakan untuk kalian apa yang belum kalian ketahui. Dahulu kala belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia akan ciptakan. Kata-kata yakhluq bil mudhari yufidul istimrar, akan terus-menerus berkembang ciptaannya. Allah ciptakan untuk kalian apa yang tidak akan ketahui. Datanglah setelah itu zaman demi zaman, dibuatlah sepeda, dibuatlah motor, dibuat mobil, dibuat pesawat, dibuat kapal selam dan seterusnya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ini karunia Allah berikan kepada anak Adam. Kami bawa mereka di daratan, kami bawa mereka di lautan. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat, kami limpahkan atas mereka rezeki yang baik-baik dari makanan, minuman, makanan hayawani, makanan nabati, minuman hayawani, minuman nabati. Subhanahu wa ta'ala. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami muliakan mereka atas segala ciptaan kami. Jenis manusia Allah muliakan, bahkan lebih mulia jenisnya daripada malaikat. Jenis dari jenis. Ya. Lebih mulia jenis manusia daripada malaikat, karena itulah Allah perintahkan malaikat sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Allah muliakan manusia dari segala macam hewan-hewan. Subhanallah. Manusia berjalan dengan tegak, hewan berjalan dengan membungkuk. Manusia makan dengan tangannya, hewan dengan paruhnya, dengan mulutnya langsung, dan seterusnya. وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة والقامة الطيبة وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا وجعله يمشي قائما منتسبا على رجليه ويأكل بيده وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به. الله أكبر. هذا التكريم kemuliaan ini يدخل فيه خلق الإنسان, masuk dalam kemuliaan ini adalah bentuk tubuh manusia. Betapa sempurnanya manusia Allah ciptakan dibandingkan dengan segala ciptaan lainnya. Ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik wujud bentuk ciptaan kami. Subhanallah. Yang paling ideal ciptaan manusia. Lihatlah hewan, ya. Bandingkan dengan manusia, ada yang punya ekor, bagaimana kalau manusia berekor sebagaimana hewan? Ada yang seluruh tubuhnya bulu. Dari ujung kepala sampai kaki semua bulu, macam-macam. Ya, maka bentuk wujud manusia adalah merupakan bagian daripada kemuliaan Allah memuliakan manusia dengannya. Al-hadhil hayatil hasanati wa suratil jamilah, dalam bentuk yang indah, wujud yang sempurna, al-qama tayyibah, tegak yang begitu baiknya. Allah berikan bagi manusia pendengaran, penglihatan, hati. Allah jadikan manusia jalan dengan berdiri di atas kedua kakinya. Kera berjalan dengan berdiri di atas dua kakinya, tapi tak sempurna berdirinya. Subhanallah. Tak sempurna sebagaimana manusia, tetap membungkuk. Tetap lebih banyak kera itu sama antara kepala dengan punggungnya dalam berjalan. Ya. Manusia semata ya Allah muliakan berjalan dengan berdiri atas dua kakinya sempurna tegaknya. Tak ada yang lain. Di mana kepala paling atas paling tinggi. Kebanyakan binatang kepala sama dengan punggungnya. Subhanallah. Mata begitu indah. Allah letakkan mata pada tempat yang paling sempurna di wajahnya. Subhanallah. Sebagian binatang lihatlah matanya aneh-aneh. Lihatlah mata kepiting. Ya, lihatlah mata ikan. Aneh-aneh Allah ciptakan. Manusia sempurna keindahannya. Wa ya'kulu biyadihi, Allah jadikan manusia makan dengan tangannya. Menggenggam dengan tangan, makan, memberi. Subhanallah. Ya. Wa ghayruhu minal hayawanat. Selain dari manusia, dari makhluk hidup, yamsyi ala arba', ada yang berjalan dengan empat kakinya. Wa ya'kul bifamihi, yang makan dengan mulutnya. Wa khassahu bi anwa'in minal mata'imi wal masyarib. Allah khususkan manusia dengan berbagai macam makanan-makanan dan minuman. Subhanallah. Tak ada binatang minum yang minum es campur, es doger. Ya, makan sup tak ada. Manusia Allah sempurnakan tentunya. Ada sup daging, ada sup buah, ada sup buntut. Segala macam bentuk sup untuk manusia Allah istimewakan. Segala macam minuman. Segala macam perasan dari buah-buahan. Ila ghairi dhalika mimma khassa bihi bani Adam wa karramahum bih. Dan nikmat-nikmat ini Allah khususkan untuk anak Adam. Allah muliakan mereka dengannya. Subhanallah. Agar mereka bersyukur. Itu semua nikmat sebagai sarana. Agar kalian menyembah Tuhan yang satu. Mengabdikan diri kepadanya. Tapi sedikit yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyya syakur. Allahu Akbar. Naam. Wal khas. Huwa hidayatuhu man sya'a minhum lihadad dinil qawim. Wa taufiquhum. Wa taufiquhim li ta'ati rabbil alamin. ونيل ما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي في دورهم الثلاثة في دورهم أي في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره ولا سبيل إلى استقصائه ولا سبيل إلى iksaihi. Al-khas. Adapun yang kedua adalah limpahan kebaikan Allah yang spesial, khusus. Tadi umum minta diberikan kepada seluruh makhluk. Diberikan kepada kita. Allahu Akbar. Angkah mulianya kita. Setelah Allah muliakan kita dari segala macam ciptaannya, Allah muliakan kita dengan nikmat Islam, nikmat iman yang tak diberikan kepada segala orang. Bahkan yang terdekat dengan para nabi pun terluput daripada nikmat ini. Terluput dari nikmat ini istri-istri para nabi. Terluput dari nikmat ini anak-anak para nabi. Kita bukan anak nabi. Tapi Allah berikan kepada kita nikmat khusus ini. Dialah nikmat hidayah. huwa hidayatuhu man syaa minhum li hadzal dinil qawim. Dialah hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk memeluk agama yang lurus ini. Agama Islam, agama yang hak, agama para nabi. Sebagian orang bahkan ada yang telah memeluk Islam dari kecil Islam, belajar bahasa Arab, paham bahasa Arab, murtad iyadzan billah. Ya, mengikuti agama Nasara. Menjadi ulamanya ahli Nasara dalam kesesatan. Sudah dalam kenikmatan menyembah satu Tuhan, merasa tak puas, ingin tambah, menyembah tiga Tuhan. Dalam satu, satu dalam tiga. Yang tak pernah dia dapat mencernanya dengan akal sehatnya. Allahu Akbar. Nikmat besar. Hidayatuhum man syaa minhum li hadzal dinil qawim wa tawfiquhum li ta'ati rabbil alamin. Nikmat berupa taufik ya Allah berikan kepada mereka agar senantiasa taat patuh kepada Rabbul Alamin. Patuh atas segala macam ketentuan-ketentuan syar'inya berupa perintah, larangannya. Patuh atas segala macam suratan kauninya, ketentuan takdirnya. Taat. Ya, menerima pasrah segala ketentuan takdir yang telah Allah takdirkan atasnya. Kama qala ta'ala, kata beliau, "Hunailu ma yatarattab 'ala dhalika min sa'adah." Allah berikan kepada mereka hasil daripada segala sesuatu hal tersebut berupa kebahagiaan. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ketaatan ini menghasilkan kebahagiaan bagi hamba di dunia dan akhirat. Di mana ketaatan ini merupakan taufik dari Allah semata. Kita bisa melangkah ke masjid ini gara-gara taufik Allah SWT semata. Kita bisa terjaga di malam hari, terbangun sebelum subuh dengan taufik Allah SWT semata. Kita bisa meringankan langkah, berwudu, mandi ke masjid dengan taufik daripada Allah SWT semata. Kita diberikan Allah kesabaran untuk sholat menghadapnya, menyembahnya, berdiri tegak lama, mendengarkan bacaan imam yang panjang dengan taufik daripada Allah SWT semata. Subhanallah. Setelah itu duduk bersimpuh dengar kajian dengan taufik Allah SWT semata. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, al-abrar, jamak daripada al-bar, al-abraru al-bararah. Sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, sungguh benar-benar dalam kenikmatan. Yang baik itu adalah orang yang mengikuti perintah Allah Jalla wa'ala, patuh tunduk kepadanya, inilah orang-orang baik. Dengan segala macam ketentuannya, ketentuan hukum, hukum syar'i, ketentuan hukum kauni, dia tunduk, dia patuh, lafi na'im, sungguh benar-benar mereka dalam kenikmatan. Kita hidup ini dalam kenikmatan luas. Sekarang dalam nikmat besar. Manakala kita dalam berbuat ketaatan, sungguh kita dalam nikmat yang begitu besar. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan. Ai fi durihim ats-tsalatsah. Dalam tiga negeri mereka dalam kenikmatan. Orang baik. Di mana? Fi dunia. Satu, di dunia. Ya, kata para ulama yang tidak pernah merasakan surga dunia, bagaimana mungkin merasakan surga akhirat? Di dunia ini ada surga. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah Allah berikan nikmatnya khusus benar-benar masa dalam kenikmatan hidup di surga. Berzikir kepada Allah nikmat, munajat kepada Allah nikmat, sujud, meletakkan kepala kita, dahi kita di atas lantai untuk membesarkan Allah, nikmat besar. Rukuk, berlama-lama rukuk, nikmat besar. Bangun di malam hari, bermunajat, berdoa kepadanya, nikmat besar. Inilah kenikmatan dalam dunia. Ya, yang membuat orang tentram hatinya, tenang hidupnya, lapang jiwanya. Ya, tak peduli apapun yang ada padanya daripada pangkat, jabatan, kedudukan, mau ada pangkat, tak ada pangkat, ada jabatan, tak ada jabatan, mau kaya, mau miskin, fakir, sedang, semua merasakan nikmat yang tidak Allah dalam hal ini beda-bedakan dengan status sosial, jabatan, kekuasaan, tidak. Ketaatan nikmat. Siapapun dalam ketaatan apapun yang dia miliki, maka dia merupakan kenikmatan. Subhanallah. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidaklah kulihat Syekh Islam Ibnu Taimiyah kecuali orang yang begitu sedikit perbendaharaan dunianya, tapi kulihat dia orang yang paling kaya hatinya, paling lapang dadanya. Kalau kami dalam keadaan galau, kami datang kepadanya, baru melihat wajahnya, mendengar perkataannya, hilang kegalauan kami. Subhanallah. Inilah namanya na'imud dunya. Kenikmatan dunia itu bukan kenikmatan di atas mobil mewah, atas pesawat yang megah, rumah yang indah. Tidak. Ya. Karena itu standarnya, tentulah yang akan dikatakan paling beruntung, paling nikmat adalah orang-orang kaya belaka. Tidak. Tapi dalam hati, surga dalam hati, itulah surga dunia. Ketika seorang berbuat taat kepada Tuhannya, bersyukur atas limpahan kurnia Tuhan, inilah sebesar-besar nikmat. Innal abrara lafi na'im, dalam kehidupan dunia. Di mana lagi? Wal barzakh. Nikmat itu akan dia dapatkan pula ketika dalam alam barzakh, ketika ditinggalkan oleh keluarganya, sanak saudaranya, handai tolannya, tinggal sendiri dalam alam barzakh, dalam kuburnya yang gelap gulita, disitulah Allah berikan cucuran limpahan nikmatnya. Diterangis kuburnya, dilapangkan alam barzakhnya, dia pandang seluas-luasnya taman-taman di surga, dia diperlihatkan Allah Jalla wa'ala tempatnya di surga, istananya di surga, istri-istrinya di surga. Ini dalam barzakh. Nikmat yang lebih tinggi tingkatnya daripada nikmat di dunia, yang semu daripada nikmat dunia, semu. Nikmat agama tak semu, abadi, kekal. Nikmat dunia semu. Ya. Kita mau berjalan-jalan kemana-mana berplesir, setelah jalan jauh letih, pulang berjalan sakit, kadang dua hari tak bangun. Ini adalah kenikmatan dunia. Mendapatkannya dengan keletihan, melepaskannya pun dengan keletihan. Naik kepada tingkat yang lebih tinggi, nikmat alam barzakh. Diberikan Allah kenikmatan pagi dan petang oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah berikan azab tiap pagi dan petang kepada Fir'aun dan keluarganya. وَحَقَ بِعَلِي فِرْعَوْنَ سُوَ الْعَذَابِ. Sungguh berhak Fir'aun dan keluarganya mendapatkan azab. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا. Dibakar tiap pagi dan petang dengan api neraka yang membakar. Maka inilah nikmat yang kedua, yang lebih tinggi daripada nikmat dunia. Nikmat dalam alam barzakh. Yang kita akan dapatkan hasil jeripah di dunia ini, awalnya, mukaddimahnya, DP-nya di alam barzakh. Sempurnanya kelak di negeri yang ketiga. Apa dia? Wa yaumil qiyamah. Di hari kiamat sempurnalah semua kenikmatan tersebut. Tak berkeputusan, tak berhenti. Ata'an ghairu majdzuz. Pemberian yang tak pernah terputus. Ukuluha daiman wa dhilluha. Makanannya tak pernah berkeputusan. Naungannya tak pernah berkeputusan. Allahu Akbar. Wa tafasilu birrihi bi ibadihi wa asfiyai. Kalau mau dirinci kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluk pilihannya dari para nabi, para wali, orang-orang saleh, amrun la yumkinu hasruh, takkan dapat dihitung. Dijauhkan daripada mara bahaya, daripada bencana, daripada berbagai macam penyakit, nikmat besar. Allahu Akbar. Bisa mengaji, bisa sholat, nikmat besar. Ada terduduk karena tak bisa sholat, tak bisa mengaji, diisolasi, disolir sana, diisolasi di sana, di jembatan Barelang sana, sebelum jembatan 6 kena COVID, tak bisa lagi disolat berjamaah bersama kaum muslimin, mendengarkan kajian dan seterusnya. Lepas daripadanya banyak nikmat. Kita Allah berikan keselamatan. Subhanallah. Wala sabila ila istiqsa'ih, tak ada jalan untuk menghitung-hitung nikmat yang rinci ini. Allahu Akbar. Naam. Famin birrihi bihim annahu tabaraka wa ta'ala yuridu bihimul yusra wa la yuridu bihimul usra. Yataqabbalu minhumul qalila minal amal wa yusibu 'alayhi ath-thawaba al-katsira. ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم جناياتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء ولا يجزي بالسيئة إلا مثلها ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. Di antara bentuk kebaikan Allah dan namanya Al-Bar, bahwasanya Allah Tabaraka Ta'ala memudahkan bagi manusia, bagi kita segala macam bentuk urusan. Tidak pernah Allah persulit. Dalam agama ini Allah mudahkan. Wa ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tak pernah Allah jadikan agama untuk memberatkan kalian. Puasa berat Ustaz, mana beratnya puasa? Hanya makan siang yang kau tunda. Kau segerakan makan pagimu, kau tunda makan siangmu, kau awalkan makan malammu. Mana yang beratnya? Bukan 24 jam, setahun satu bulan. Salat berat, mana beratnya salat? 10 menit, 15 menit, setengah jam, mana beratnya? Orang berjalan naik gunung, segala macam puncak dia daki, puncak Himalaya. Ya. Subhanallah. Tapi salat tak mampu setengah jam. Mana yang berat? Tak ada yang berat. Zakat, kalau kau mampu keluarkan, dia minta 2,5% daripada keuntungan yang kau miliki, daripada aset yang kau miliki. Subhanallah, mana beratnya? Tak mampu kau berdiri, duduk sholatmu. Tak mampu sholat, berbaring. Tak mampu puasa, berbuka. Nanti diganti di bulan yang lain. Tak kala kau tak tua renta, tak bisa lagi puasa, ganti dengan membayar kafarat, dengan fidyah, mana yang berat? Tak bisa berwudu, tayamum. Subhanallah. Tak ada yang sulit dalam agama ini. Yang sulit adalah hati yang keras membatu, yang tak pandai bersyukur. Sehingga sulit bagi sholat 5 menit pun sulit. Paling berat bagi orang adalah salat, kecuali yang beriman. Subhanallah. Kadang kita pergi mancing-mancing itu, ada tekong. Kita ajak sholat sebentar pun tak bisa. Ya Pak, sholat Pak. Duluan. Tak kapan dia sholat. 5 menit saja. Allah berikan nikmat lautan yang luas, rezeki berlimpah. Subhanallah. Satu hari dapat 1,5 juta, 2 juta dia. Tak pandai bersyukur, 5 menit pun tak mau sholat. Allahu Akbar. Sholat Pak, duluan. Duluan Pak, duluan. Tak kapan sholatnya? Nunggu disolatkan, kata Syekhuna. La ilaha illallah. Pak pandai bersyukur. Tak pandai bersyukur. Allahu Akbar. Allah giring hati manusia agar datang ke dia. Nah, order. Nih, ada yang mancing satu malam. 5 menit tak bisa sholat. Subhanallah. Jadi segalanya Allah mudahkan. Ya taqabbal minhumul qalila minal amal. Sedikit apapun kebaikan yang kita perbuat, Allah terima. Antum ambil uang 100 rupiah masuk, itu yang ada di kantong antum recehan, masukkan. Allah tak mengatakan cuma 100 kau infakan, dasarlah kau keparat. Tak ada. 100 perak kau berikan, Allah taqabbal. Malas kita sholat witir panjang-panjang sampai 11 rakaat, 1 rakaat, ya taqabbal, Allah terima. Subhanallah. Ya segala macam kebaikan sedikit pun dia terima. Baju-baju bekas yang kita berikan dia terima. Allahu Akbar. Yang tak menerima orang kalau udah bajunya udah buruk kali, tak terima orang, kurang ajar, dah kain serbet kau kasih sama aku. Subhanallah. Wa yuthibu 'alaihi thawabal katsir. Yang sedikit dia beri balasan yang banyak. Wa ya'fu 'an katsirin min sayyi'atihim. Alangkah banyaknya keburukan, kejahatan, dosa-dosa mereka yang dimaafkan Allah Jalla wa'ala. Kalau dihukum kita dengan dosa kita, tak ada lagi yang duduk di majlis ini. Habis, binasa semua ini. Subhanallah. Kalau dengan dosa manusia langsung Allah beri hukuman, habis, hancur alam semesta ini. Tak ada lagi manusia. Subhanallah. Tapi dengan rahmatnya, karunianya, berdosa kita dimaafkannya, diberi tunda, diberi hidayah supaya kita taubat kepadanya. Allahu Akbar. Wala yu'akhidhuhum bi jami'i jinayatihim. Tidak Allah hukum kita dengan segala rincian dosa-dosa kita. Tak dirinci, kalau dirinci sudah habis binasa. Ada yang Allah maafkan. Wa ya'fu 'an katsir, kata Allah. Dia maafkan banyak kalian. Mata yang jelata entah kemana dia maafkan. Tangan yang entah kemana kerjanya. Tahap ini perbuat tangan. Tekan sana, tekan sini. Muncul yang tidak-tidak. Allah maafkan. Diberi imhal, diberi tunda. Diberi taufik. Tobat kau kembali kepada Tuhanmu. Wa anibu ila rabbikum. Kembali kepada Tuhanmu. Aslimulah, berserah diri kepadanya. Allahu Akbar. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas atas dirinya, jangan akan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa kalian. Jalla fi'ula. Anak kita aja berkali-kali salah, kadang tak sabar. Kena tempeleng, istri berkali-kali salah, tak sabar kena pecat. Tapi Allah sabar kepada kita. Tak dipecat yang kita sebagai hambanya. Tetap diberikan karunia-Nya. Bahkan kepada kafirin, kufar. Yang pagi, sore, siang, dan malam kafir kepadanya, mengingkarinya, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah macam-macam. Menyembah api, menyembah hantu. Dia berikan tetap. Limpahan karunia dunianya. Subhanallah. Wa yujzihim bil hasanati asyru amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Subhanallah. وَيُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. Dia lipatgandakan lebih daripada itu kepada siapa yang dikehendaki. وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا مِثْلَهَا. Tidaklah Allah beri balasan keburukan yang diperbuat hamba kecuali satu balasan saja. Satu keburukan, satu kejelekan. وَيَكْتُبُ لَهُمُ الْهَمَّ بِالْحَسَنَةِ. Bahkan berniat berbuat kebaikan, Allah tuliskan satu kebaikan jika tidak dilakukan. Mau berniat, ya, bangun malam, tidak terbangun, atau bangun tapi malas salat malam, satu kebaikan dengan niatnya di awal malam. Subhanallah. Kalau tak terbangun padahal dia mau berniat qiyamul lail, Allah tuliskan sempurna. Kalau mau bangun malam kemudian malam hari terbangun tapi malas dia salat, datang malasnya, satu kebaikan. Subhanallah, udah bangun malas pula salat malam. Tidur lagi, satu kebaikan. Dengan keinginan, dengan niatnya. Wala yaktub alaihim alhamma bisayya. Kalau sekedar baru mau berbuat keburukan, tidak dicatat sampai dibuat, sampai dikatakan. Kadang-kadang hati kita ini mau berniat keburukan loh. Ya, ingin berbuat maksiat, tapi Allah ampunkan. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal. Allah ampunkan umatku apa yang dibisiki oleh hati-hati mereka selama dia belum melakukan tindakan atau mengatakan perkataan. Diampunkan Allah jalla wa ala. Kalau setiap khatarat yang terlintas berupa keburukan dalam hati kita dicatat, habislah kita. Subhanallah. Kadang-kadang pikiran ini tak selalu bersih. Mau terkotor yang berbagai macam kotoran-kotoran. Ya, tapi hanya sekedar lintasan, dimaafkan Allah. Ya. Bisikan-bisikan, dimaafkan Allah, dibisiki terus, dibisiki. Subhanallah, dimaafkan Allah. Keinginan ham, dimaafkan Allah. Azan baru kena. Subhanallah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin berbuat kebaikan dan dia tidak amalkan, dituliskan baginya satu kebaikan. Dan barang siapa ingin berbuat kebaikan kemudian diamalkan, dituliskan baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Dan barang siapa yang ingin berbuat keburukan dan tidak dia kerjakan, tidak ditulis Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kerjakan keburukan, satu keburukan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Rohul Muslim. Maka orang masuk neraka orang paling celaka, orang paling dungu sedungu-dungunya. Satu kebaikannya dapat gandakan menjadi minimal 10, satu keburukan dengan satu keburukan. Ini pun masih masuk neraka, subhanallah. Inilah al-asqiya asyqiyul mahrum, ya Allah, celaka, Allah tetapkan celaka, binasa. Begitu luas rahmatnya tak dapat orang ini. Inna rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, rahmat yang luas tak dapat ni orang kafir, celaka, sesungguh-sungguhnya celaka. Satu keburukan hanya satu Allah tuliskan, satu kebaikan 10 kebaikan minimalnya, tak dapat kebaikan surga, celaka. Allahu Akbar. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, kajian kita tentang nama Allah Al-Barru pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Allahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.